waktu sujud salat gerhana dan salat yang lainnya tidak ada bacaan khusus. Ingat, satu sujud satu sudah jenisnya meskipun berkali-kali. Seandai kata pakai permintaan berarti pakai zikir yang lain. Subhanallah. Allahumma subhanallah wa bihamdika Allahumma ghafir. Hanya itu saja. Dan ingat, satu sujud satu bentuk zikir. Secara umum semua sujud sama bacaannya kecuali sujud tilawah nanti akan datang. Dan itu pun sujud tilawah tidak boleh mengkhususkan itu saja. Mesti juga baca subhanallah atau subhanarabbiyal a'la. Wallahu ta'ala. Apakah ada doa khusus yang kita baca ketika sholat sunnah taubah? Enggak ada. Pokoknya intinya minta ampun atas dosa yang kita lakukan. Hanya itu dia. Wallahu ta'ala. Apa yang kita baca saat ruku dan sujud pada sholat khusyuk? Sama seperti sholat biasa. Ruku subhanarabbiyal azim atau subuh kudus rabbul malaikati warruh atau subhanakallahumma wabihamdika allahumma ighfirli atau allahumma laka raka'tu walika amantu, ya dan semisalnya. Kemudian bagaimana kalau kita tidak menemukan masjid yang melaksanakan sholat khusyuk? Ya kalau tidak ada ya kita istighfar. Ya. Kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bersedekah dan yang semisalnya. Nah, inilah dia pentingnya kita menyebarkan sunnah ini supaya orang tahu. Nah, orang tidak melaksanakan karena tidak tahu. Ya, inilah pentingnya kita mengingatkan. Ya, wallahu taala a'lam. Bolehkah kita berdoa dalam salat mendoakan orang tua kita yang telah meninggal, yang telah tiada, sambil menangis? Apakah tidak membatalkan sholat kita? Tidak mengapa. Tapi tentu kita berdoa itu setelah habis zikir dari Nabi, baru kita berdoa. Boleh, meskipun menangis tidak mengapa. Wallahu ta'ala. Apabila suatu malam sebelum tidur kita sholat witir karena takut tidak bisa bangun untuk sholat, tapi ternyata kita terbangun, bolehkah kita melaksanakan sholat tahajud? Boleh, tapi dengan syarat tidak boleh lebih dari 11. Tadi hanya 3, berarti sisanya 8. Hanya itu saja. Wallahu ta'ala. Karena Nabi bersabda, la witrani fi laylah. Tidak ada 2 kali witir dalam satu malam. Bolehkah berdoa dalam salat pakai bahasa Indonesia? Dalam hati iya, tapi dilapaskan tidak boleh. Wallahu ta'ala. Apabila dalam suatu majelis ada beberapa orang, ketika akan membaca doa kafaratul majlis hanya satu orang saja yang hafal, bolehkah satu orang itu membaca mewakili bacaan doa tersebut? Ya enggak, karena kafaratul majlis itu semua dituntut masing-masing berdoa, bukan hanya yang memimpin majlis. Tidak, ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah seorang duduk-duduk dari suatu majlis, tsumma iftaraqa, kemudian dia bubar dan membaca subhanakallahumma wa bihamdika subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, melainkan Allah ampuni kesalahan-kesalahan waktu dia duduk. Jadi semua akan membaca satu persatu. Dan duduk apapun, ya, duduk pengajian padahal itu kebaikan, tetap kita membaca apalagi sifatnya duduk yang lain itu. Wallahu ta'ala. Bagaimana kaifiat berdoa dengan mengangkat tangan? Apakah telapak tangan kanan dirapatkan dengan kiri? Iya, dirapatkan. Bukan renggak. Dirapatkan sebagaimana riwayat Imam Al-Auza'i, dan sejajar dengan pundak atau sejajar dengan dada. Ya, ini dia doa yang biasa. Manakah lebih afdal membaca doa untuk diri sendiri, keluarga dan orang tua pada saat salat dilakukan pada sujud terakhir atau pada tasyahud akhir sebelum salat? Ingat, ya, kita membaca doa ini atau baca doa secara umum, Nabi katakan wa amma sujud fa aktsiru fi du'a. Tatkala sujud perbanyak doa. Kemudian juga waktu tasyahud terakhir juga banyak doa, karena Nabi ditanya, ya Rasulullah, doa mana yang paling didengar oleh Allah? Waktu sujud dan penghujung salat. Penghujung salat apa artinya? Apakah sebelum salat atau setelah salat? Khilaf para ulama. Namun kalau dari qarinah tanda-tanda, Nabi katakan begitu selesai tasyahud dan minta perlindungan dari 4, mintalah kepada Allah sesukamu. Maka Maka di sana kita banyak-banyak minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza huwa wallahu taala. Jadi bukan hanya sujud terakhir, Nabi katakan semua sujud itu juga termasuk tempat mustajab. Kemudian juga sebelum salat itu juga mustajab. Ya, wallahu taala. Berapa khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah salat kusuf? Satu atau dua? Satu aja. Yang pendek. Ya, wallahu taala. Apakah ada riwayat yang menceritakan tentang surat apa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat khusuf? Ada sebutkan, yaitu yang terakhir dibaca Ali Imran dan semisalnya. Tetapi sebagaimana penjelasan para ulama kita tadi bahwa tidak ada ayat yang khusus bagi imam yang lainnya. Jadi mana yang dianggap ukurannya makmum juga mampu, ya, keadaannya itulah yang dibaca. Allahu taala. Nah, berapa kali diucapkan salatul jamiah itu hanya sekali. Tidak berkali-kali. Ya, karena diriwayatkan itu nudia, dia memanggil as-salatu jami'ah dan tidak ada rahimahumullahnya juga. Nah, ya. Wallahu taala. Salat taubah hadisnya sahih. Ya. Sahih hadisnya. Ya. Tidak ada para ulama yang melemahkan, kecuali mungkin sebatas pengetahuan mereka. Bahkan riwayatnya disebutkan di sini Al-Imam At-Tirmidzi. Ya, dikatakan hadits hasan. Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan disahihkan oleh Imam Al-Albani. Kemudian dalam riwayat lain dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Wallahu taala. Baik. Bagaimana bersedekah karena sakit supaya sehat? Apakah termasuk ikhlas? Kalau agama memerintahkan insyaallah ikhlas. Karena Nabi mengatakan da'u maridhah bis shadaqah. Obati orang sakit kalian dengan shadaqah. Kalau agama memerintahkan insyaallah ikhlas. Tentunya dengan kita memperbaiki niat juga. Jika seorang wanita mendapati bercak kecoklatan sebelum waktu haid, menurut kebiasaannya bagaimana hukumnya? Bila bercak tersebut berselang sehingga satu hari, bagaimana status wanita tersebut, suci atau haid, bagaimana salatnya? Tentu kita melihat. Nah, Ummu Athiyah mengatakan, "Kunna la na'uddul qudrata as-sukrata syai'an ba'da tuhri." Kami tidak menganggap bercak-bercak kecoklatan dan kekuning-kuningan itu termasuk haid apabila setelah suci. Berarti kalau sebelum suci dia termasuk haid. Ya, kalau terjadinya sebelum suci itu termasuk haid. Tapi kalau terjadinya setelah mandi besar maka itu suci. Hadza huwa wallahu ta'ala. Fotokopi kitab dibagi-bagikan ganti ongkos cetak itu tidak masalah. Meskipun tidak ada izin. Karena seandainya kata tidak demikian, tidak akan tersebar itu. Boleh, tidak menjadi masalah. Tapi kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini kajian kita. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Aku berbualihan dan subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.